Hai guys, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya. Wah, layangan. Ayo, Ra. Yuk, yuk. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang. Bye.